Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Kali ini kita berada pada sisi terakhir penutupan. Terakhir kita bab keberapa? 21 kan terakhir, ya kan? Sekarang tentang bab 22, saya terangkan saja. Ya, itu menerangkan tentang Rasulullah SAW itu membentengi kita, menjaga kita biar tidak terjatuh dalam kesyirikan. Terutama tidak terjatuh dalam syirik akbar. Rasul cintai umatnya seperti itu. Memberikan petunjuk supaya umatnya tidak terjatuh dalam syirik akbar. Tadi sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW lewat apa? Tadi lewat kubur. Tidak boleh diagung-agungkan berlebihan, termasuk kubur orang soleh, termasuk juga kubur Nabi kita Muhammad SAW. Nah sekarang itu preventif Rasulullah SAW bab 23 tentang realita bahwa sebagian umat Islam ada yang menyembah berhala. Nah berikutnya baru kita nanti bahas tentang masalah sihir. Nah dari pertemuan sudah berapa kali ini? 6 ya? 6? Ya 6. Ada pertanyaan atau tidak? Ada? Coba. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal kita tentang ziarah kubur, kenapa masih banyak orang yang tetapinya itu orang-orang kiai, orang-orang ulama itu masih berziarah kubur, sedangkan dalam boleh nggak ziarah kubur tadi? Tidak. Terus yang mana yang ditanyakan berarti? Sedangkan dalam hal ini tidak sesuai dengan tujuan beribadah di suatu tempat tertentu kepada orang kumpulan orang soleh. Itu padahal jelas dalam hadis dikatakan ya Allah janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Itu saja Rasulullah seperti itu. Kenapa masih banyak terjadi seperti itu? Yang kedua, katanya foto-foto itu mengundang setan, jin. Kenapa masih banyak juga foto-foto orang soleh di pamang di orang-orang itu? Nah, begitu. Pertanyaannya sama seperti kenapa masih banyak yang nggak sholat? Kenapa? Sudah paham jawabannya ya? Baik. Terus kenapa masih banyak yang ziarah kubur yang keliru tadi yang sudah kita terangkan? Kenapa? Masih kurang ilmu. Terus kenapa masih majang foto-foto orang-orang soleh? Belum tahu juga. Berarti tugas bapak-bapak takmir yang hadir untuk memberitahu. Jadi bekal ilmu. Kenapa tadi foto orang soleh nggak boleh dipajang? Kenapa? Perantara menuju syirik. Karena dulu kisahnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi siapa? Nabi Nuh awalnya dari majang foto dulu untuk mengenang. Ya kan? Untuk mengenang. Setelah itu disembah karena muncul kejahilan. Maka semuanya beralih kepada tidak mau belajar apalagi belajar tauhid. Paham ini ya? Baik. Ada lagi? Ya. Bagaimana orang Islam yang meninggal tapi selama hidupnya dia tidak pernah mengerjakan sholat? Bagaimana orang Islam selama hidupnya dia tidak pernah mengerjakan sholat? Dalam status KTP. Terus, kalau di dalam hadis itu kan kita dilarang mendoakan orang-orang. Kita dilarang menyolatkan orang-orang tersebut. Baik. Terus? Terus sikap kita itu harus sikap kita bagaimana? Kira-kira jenengan kalau posisinya jadi Mbah Rois bagaimana jenengan? Benar? Mbak Rois, benar gak ini? Jenengan sholatkan gak? Kecuali satu desa semua sepakat, ono sing ora mangkat, ora tahu mangkat nang masjid, ora disolatke. Kalau ada, saya bilang iya, laksanakan. Bisa enggak kayak gitu, berani enggak? Hah? Pak Duko, Pak Lurah, berani enggak? Nah, Ung takminnya sendiri buat aturan saya enggak berani, Mbak Rois juga enggak berani toh? Iya, berarti belum. Sulit. Tugas jenengan pribadi kalau enggak mau sholatkan ya monggo silahkan. Tapi yang lainnya tetap diurus secara Islam. Karena dia ngaku KTP-nya sebagai orang Islam. Dianggap. Jenengan enggak mau sholatkan enggak masalah karena hukumnya fardu kifayah. Iya toh? Oh saya tahu ini wongnya ki biasanya mabuk. Ini mati dia juga ketabrak mobil juga gara-gara mabuk. Ya wes aku ora sholatke. Terserah saya. Wah ini wongnya gantung. Saya enggak mau nyolatkan. Yang lainnya tetap diurus dengan cara Islam. Wong gantung itu kafir apa muslim? Kafir apa muslim? Saya bukan katakan kafir apa beriman. Karena ketika dia bunuh diri dia tidak beriman. Namun kafir apa muslim? Muslim. Kalau jenengan bawa kafir, ini bahaya ini saya bilang. Karena dia cuma melakukan dosa besar. Bukan cuma, ini dosa besar, parah. Namun tidak sampai dosa kekafiran, kesyirikan. Gitu loh, sikapnya seperti itu. Jadi ini bisa dijalankan kalau jenengan satu desa. Wah mungkin juga keluar SK saking bupati, orang yang gak sholat di masjid tidak perlu diurus jenazahnya oleh orang muslim. Nah itu baru silakan mau jalankan silakan monggo. Wong jenengan sebagai takmir saya Mbah Roy saja enggak berani. Mau suruh saya bilang kayak begitu. Ya. Jenengan jadi Mbah Roy saya jadi pemuka di masyarakat saya enggak berani kan orang wanita. Iya, mau suruh-suruh saya buat aturan. Karena sudah jadi aturan masyarakat sudah. Jenengan enggak mau nyolatkan enggak masalah, yang lainnya nyolatkan. Ada lagi? Tadi mana? Pak Yanto. Tempat-tempat yang boleh diziarahi itu mana saja? Tempat-tempat yang boleh diziarahi untuk apa? Doa yang lebih afdol. Doa yang lebih afdol. Enggak, tahu doa yang lebih afdol mana? Seso umroh bareng kula. Wes kuwi tok. Tidak boleh safar yang tujuannya cari tempat, tujuannya ibadah situ kecuali tiga tempat. Apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tiga saja. Tidak ada. Tidak ada masjid DS, tidak ada masjid kampus UGM, tidak ada masjid-masjid yang lainnya. Ya. Paham? Walaupun jenengan bilang, wah ini masjidnya wali ini. Gak ada. Cuma tiga. Apa saya tadi tiga? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tiga tok wis. Jenengan gak usah bahas-bahas yang mau sebelah timur, sebelah barat Indonesia, gak usah bahas. Gak masuk. Maksudnya cuma tiga ini saja, ingat tiga ini saja. Mana doa yang paling afdolnya sudah pergi sana. Safar mau ke sana langsung. 25 juta. Ora gratis. Kalau jenengan pergi ke timur, mau pergi ke barat sana, gak akan. Gak ada yang afdol. Itu ya. Apalagi kalau buat-buat dalil baru lagi, kuburnya lebih afdol daripada masjid. Gak ada sama sekali. Wah, masjid saja kalah dengan Masjid Nabawi sama Masjidil Haram. Apalagi cuma kubur. Paham ini ya? Masjid dibandingkan dengan masjid saya, tiga masjid ini lebih utama. Gak usah bandingkan dengan kuburan. Itu loh. Itu dari sisi tempat, Pak Yanto. Ada lagi? Hanya menyatakan titipan teman. Iya. Kemarin ada titipan dari Bapak Ibu untuk menanyakan apakah BS itu melayani itu yang umroh satu bulan. Umroh satu bulan? Di bulan Ramadan? Ada. Ya, di bulan Ramadan. Untuk maksudnya Ada semuanya, ada. Nanti hubungkan kali Mas Edi nih gue loh, neng studio. Sudah? Baik, ada lagi? Pak Nasir? Ya, ini Ustaz. Kemarin antarakan biji sama kuncup dan sebagainya. Apa? Kuncup sama? Sama biji. Kicing. Itu kata para kiai. Iya, kata... Simbol-simbol keyakinan. Simbol dari akidah yang benar. Jadi kuncup ngalian kicing ya. Niku cungkup ya, bukan kuncup, cungkup. Ya. Cungkup itu berarti apanya? Oh, atap yang tadi ya. Ya, rumah kecilnya tadi. Nah, terus sama kicingnya tadi, itu simbol apa? Akidah yang benar. Karena kicing itu artinya katanya kicing itu rumahnya jin ini, rumahnya jin ini. Oh, terus saya kuncup? Cukup? Oh, cukup sekian. Bunga-bunganya itu pakai bunga klasi. Itu maksudnya aslinya sudah kelas, sudah bis. Jadi jangan dihilangkan itu simbol-simbol dari. Jangan dihilangkan itu simbol-simbol. Yang lebih paham tentang akhirat itu Kanjeng Nabi apa kiai-kiai ini? Sopo sing lebih ngerti akhirat? Iya, ganteng. Jawab kayak gitu. Siapa yang lebih ngerti alam akhirat? Kanjeng Nabi apa kiai? Nah, kalau jenengan jawab kiai, saya enggak mau lanjut jawab. Ya. Ini gimana lagi coba? Yang penting niatnya. Kalau niatnya syirik, yang enggak bisa pakai niat tok. Dongake, terus nanti minta setelah itu hajat-hajatnya dikubur. Tadi masuk perantara menuju syirik. Ditambah, jangan bilang dongake wali. Lanjutannya apa tadi? Tadi kan kemarin siapa yang tanya kemarin? Nah, Niku. Habis itu dia minta lagi, minta lulus, minta masuk PNS, minta anaknya itu lulus, masuk pegawai, seterusnya. Dupo itu kan pakai api menyandung dupo. Iya, dupo. Tadi asap rokok saja itu tempatnya jin itu nongkrong-nongkrong itu dupo-dupo juga sama itu. Iya, saya juga dagel juga nanti. Aneh-aneh wae dupo. Dudu opo-opo. Ada lagi. Kijing kenapa enggak boleh? Kenapa kijing enggak boleh? Apa kenapa enggak boleh? Larangan dari Nabi mendirikan bangunan di atas kubur. Apa yang dimaksud mendirikan bangunan di atas kubur? Ulama Syafi'i terangkan di semen, di keramik, di nei. Terus tambah kicing, sama maksudnya. Itu namanya mendirikan bangunan di atas kubur. Gitu loh, ada hadisnya. Saya kalau mau terangkan ini, saya pakai kitab Syafi'i loh. Namun ngomong Syafi'i malah langgar. Dilanggar ini. Saya kalau bawa itu, saya bawa ini fikih Syafi'i. Ayo kita ngaji. Bukan situ. Jangan kayak orang Yahudi nutup-nutup kitabnya. Buka kitabnya. Itu kitab Syafi'i. Namun yang paling melanggar, yang paling ngaku, Syafi'i. Kalau saya membahas selamatan kematian juga, mari buka buku Syafi'i juga. Kita ini, taruhan di sini, buku Syafi'i ada. Saya bisa jelaskan. Syafi'i, di dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh takziah lebih daripada telung dino. Ada itu. Jangan ditutup-tutup. Tutup-tutup kayak wong Yahudi. Nutup kitab iki ustaz ora sah delok sing iki lho iki terlarang. Yahudi kayak begitu Yahudi. Itu. Namun jenengan ngomong ke masyarakat pelan-pelan, jangan sampai pulang ke rumah kijingnya di boom. Saya enggak ngomong tadi ya, beda saya jelaskan hukum dia dengan sikap jenengan. Ya. Enggak datang langsung, mana kicingnya itu katanya itu perantara syirik gitu langsung teng teng sa kubur sa ini dihancurin semuanya. Enggak, saya enggak bilang kayak gitu loh, jangan nambah-nambah. Pilihan jenengan masing-masing. Kalau bisa ya mulai dari keluarga jenengan dulu. Paham ya? Nah, awas kalau ada yang bawa kalimat salah dari saya nanti ini. Nanti bilang saya bilang dupa-dupa itu nanti diin aja. Dikuang wae. Saya enggak ngomong tadi kan? Saya enggak bilang seperti itu kan, cuma terangkan hukum. Terangkan hukum itu beda loh. Dibandingkan penerapan. Apalagi nah, kalau misalnya kuburannya itu sudah terlanjur kicing Ustaz, itu keluarganya akan jadi tahu sunah itu berarti dibongkar enggak? Nah, keluarga sudah ngerti niki kicing kerami iki ora ento. Terus dia sepakat satu keluarga nggih, sepakat sudahlah kita enggak usah pakai-pakai itu lagi. Malah bagus. Sepakat namun satu keluarga. Boleh saja. Malah ape. Kan dia enggak bongkar dalam, cuma itu ditanam gini aja kan. Cabut kan bisa. Ya, namun ingat saya enggak suruh cabut-cabut kicing nggih. Ingat, jangan nambah-nambah. Saya enggak suruh cabut, itu pertanyaannya di situ tadi keluarganya. Berarti jenengan mikir lagi gimana mau dakwai keluarga biar nanti enggak pakai kicing-kicing. Hah? Apa adanya. Lihat kalau mau tahu kubur yang paling afdol, ya. Datang ke Madinah, lihat kuburnya para sahabat, gur lemah tok. Sahabat dengan jenengan itu mana imannya yang paling tinggi? Karena saya sebut sahabat karena sahabat yang kuburnya kelihatan, kubur Nabi dalam rumah loh. Ya kan? Berarti siapa yang paling tinggi? Sahabat kan? Sahabat saja seperti itu. Gur atau ya ditinggikan sak jengkal, tidak dikerami. Jenengan lebih afdol daripada sahabat, iman lebih tinggi. Ada yang berani ngomong gitu? Saya imannya lebih tinggi daripada Abu Bakar. Saya imannya lebih tinggi daripada Umar. Saya imannya lebih tinggi daripada Utsman dan Ali. Ada yang berani ngomong? Coba ngacung ada? Gak ada kan? Lihat kubur mereka saya seperti itu. Kita mau dahului mereka ini. Jangan bandingkan dengan yang ada di Indonesia. Bandingkan antara kiai kita dengan Abu Bakar saja, mana yang lebih afdol? Dengan para sahabat mana yang lebih afdol? Mereka lebih ngerti agama apa kiai? Para sahabat Nabi. Ya. Lampu tadi tujuannya untuk penerangan apa? Biar keamanan. Emangnya kuburnya mau diapain sama orang? Cukup ya tadi yang tadi saya bantanya gapuro tadi. Nah, di depan saya sudah cukup tak? Ngapain di dalam? Siapa yang mau nyolong? Enggak perlu. Anaknya berulah di rumah, ya Allah jagalah kuburnya, jagalah amalnya, berikanlah terus kebaikan untuknya, ampunilah dosanya, sudah wes cukup. Simbah butuh seperti itu. Ada lagi terakhir. Ada tuntunannya enggak? 3 hari sampai 1000 hari. Tadi saya sudah sebut. Ulama Syafi'iyah bagaimana? 3 hari. 3 hari saja sudah paling maksimal. Takziah tok. Sudah ada seribuan dalam mazhab Syafi'i enggak ada. Mazhab Indonesia ada mungkin. Mazhab Syafi'i enggak ada. Ya. Mazhab Nusantara ada. Ada enggak mazhab Nusantara? Ada. Kita enggak bicara Nusantara. Kita mau bicara tuntunan kan? Enggak ada. Jenengan mikir lagi ya. Itu urusan dewe-dewe loh iki. PR meneh. Ya enggak usah tanya lagi, nanti PR-nya banyak. Sudah? Ya, baik. Ada masukan tentang kajian ini? Perlu enggak ruqyah lagi nanti? Nah, insyaallah nanti pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Mudah-mudahan ini kalau mereka tahu paling mau ikut semua ini kan. Padahal bagus sekali kayak gitu kok orang mengangkat iki lho takmir-takmir. Ya. Nanti insyaallah selapan berikut berarti. Sabtu Pahing kalian Ahad Pon tanggal 14-15. Ya, 14-15 nggih ingat. Dicatat. Nanti saya ingatkan lagi. Daftar lagi seperti kemarin. Gak bisa Pak Nasir, Sabtu ini tetap pagi. Ya sudah jadikan yang ikut ba'da zuhur. Tetap dapat ilmu insyaallah. Bisa nanti insyaallah. Bisa. Kalau baiknya di luar jam itu nanti biar nanti di tempat khusus mereka di ruqyah, enggak di sini. Di lapangan sono. Iya, enggak di rumah nanti ada. Ah ya, buletin tuntunan ruqyah tadi nggih. Soalnya cuma ada file kayak begitu ya. Nanti buletin maksudnya lebih ringkas gitu ya, padat itu satu lembar tok ya. Ya ilmunya padat sekali ya, enggak bisa. Iya, biar cepat paham kan? Ya mudah-mudahan saya bisa ringkaskan lah. Ya, ada lagi? Sudah? Ya. Ada pada dalam ziarah tidak boleh dikicing. Terus adab-adabnya. Ya sudah dibersihin saja biasa. Apanya? Kita ngerti gimana? Ada. Untuk tanda apa itu? Nama. Sudah kasih itu saja sebagai tanda nama saya cukup. Pon, tengi? Ya. Tempat jaringan bisa pernah pasang susu. Kemudian dia melepasnya ke tempat yang dulu pasang tuh gimana? Nah, melepas di tempat yang dulu pasang. Berarti nanti jin lawan jin. Salah dibenarkan juga dengan yang salah. Belum. Nanti akan kita sampai di pembahasan sihir. Sihir tidak boleh dilawan dengan sihir. Ya. Solusinya bukan sihir lawan dengan sihir yang lebih kuat, bukan. Santet bukan dilawan dengan santet, bukan. Dengan ruqyah. Gitu. Nah itu saja. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya diberi panjang umur, kesehatan, nih, dan keberkahan rezeki. Dan mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Sampaikan salam untuk keluarga dan ilmu yang jenengan sampaikan, didapatkan. Mohon disampaikan dengan pelan-pelan dan dengan strategi yang baik. Dan perlu kesabaran. Tidak boleh tastajil, tidak boleh tergesa-gesa. Perlu bersabar, bertahan dulu, nanti nyerangnya kapan-kapan. Ya. Paham gi? Baik, itu saja. Kita tutup kalian doa kepada Rasul Majelis. Semoga. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti turun di Pasatpam, nanti ada hadiah saking pesantren. Bisa dibawa pulang hadiahnya di bawah.